sambungo di kula titi kurang munepang batang cempako ku tanam bungo di kula titi kurang munepang batang cempako badanku hino hidupmu Suratan di badan sagalopo.

punyo api yo de oi latu dengan puntong ku bau stantan yo de oi latu kuwe gulai tiup punyo api yo de oi latu dengan puntong ku bau stantan yo de oi latu kuwe gulai ku kesut hati yo de oi mu malo kuno apolah dayo yo de oi tangata sampai Hino tara so kau ke badan. di pandi.